إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Hadis 1233 ya. Hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Ibnu Mas'ud, dari Hudzaifah, dari Anas bin Malik, dan dari hadis Ibnu Umar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu bil ladzaini min ba'di min ashabi." Abi Bakrin wa Umar. Wahtadu bihadi Ammar. Watamassaku bi ahdi ibn Mas'ud. Iqtadu, jadikan suri tauladan. Biladzainai min ba'di, dua orang sahabatku setelahku nanti. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, jadikan dua orang ini sebagai suri tauladan, ya, qudwah. Wahtadu bihadi Ammar, dan ambillah petunjuk Ammar bin Yasir. Watamassaku bi ahdi ibn Mas'ud, dan berpeganglah dengan ya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Adapun hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail. Ia berkata, haddatsani abi, dari ayahnya, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Za'ra. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Tapi Imam Adz-Dzahabi menolak dan berkata sanadnya lemah sekali. Artinya bagaimana dikatakan hadisnya sahih? Iya. Dan sudah kita ketahui akhi bahwa Imam Hakim itu yang sangat longgar dalam masalah pentashihan, ya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, di mana Imam Tirmidzi mengatakan kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Yahya bin Salamah bin Kuhail, dan Yahya ini dhaif. Kata Syekh Albani, bukan hanya dhaif, justru ia matruk. Matruk itu sangat lemah, Pak. Iya. Sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Juga anak yang bernama Ismail dan anaknya juga yang bernama Ibrahim, semuanya lemah. Namun ia mempunyai jalan lain dari Ibnu Mas'ud, dikeluarkan Ibnu Asakir. Dari Ahmad bin Rushd bin Khuthaim, ia berkata, haddatsana Humaid bin Abdurrahman, dari Al-Hasan bin Saleh, ia dari Firas bin Yahya, dari Sya'bi, dari Al-Qamah bin Qais, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia tanpa kalimat yang kedua. Dan perawinya perawi yang thiqat, kecuali Ahmad ini aku tidak mengenalnya. Adapun hadis Hudzaifah, maka ini diriwayatkan oleh banyak, ya. Diriwayatkan Tirmidzi, Thahawi, Ahmad, Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Asim, Al-Khatib, Al-Hakim, Ibn Asakir, dan yang lainnya. Ia diriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, dari Maula Rib'i bin Hirash, dari Rib'i bin Hirash, ia darinya. Dan beliau berkata sanad ini hasan. Adapun hadis Anas bin Malik, maka diriwayatkan oleh Hammad bin Dalil, dari Umar bin Nafi', dari Amr bin Haram. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi, dari jalan Muslim bin Saleh, Abu Raja darinya. Dan juga dari jalan lain, haddatsana bin Dalil, Muhammad bin Dalil, dari Amr bin Haram, dari Rib'i, dari Hudzaifah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, Muhammad ini qalilur riwayah, sedikit riwayatnya. Di mana ia telah meriwayatkan oleh Muhammad bin Dalil dua sanad, dan tidak meriwayatkan dua sanad ini kecuali Hammad bin Dalil tersebut. Al-Hafidz berkata saduq, ya. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Adapun hadis Ibnu Umar, ya maka diriwayatkan Ibnu Asakir, ya. Namun di dalam sanadnya ada Al-Umari, dia tidak bisa dijadikan hujah. Tapi dengan beberapa riwayat ini kembali menjadi naik kepada apa? Derajat yang sahih insyaallah. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, yang pertama, perintah untuk kembali atau menjadikan para sahabat sebagai qudwah, terutama Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi mengatakan iqtadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Iqtadu artinya jadikan qudwah dua orang sahabatku setelahku nanti. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Dan ini nas yang sharih, Pak. Ya, bahwasannya Abu Bakar dan Umar ini dinyatakan keislamannya, ya, sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi mengatakan seperti ini kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kan? Bukankah Allah berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Ketika Rasulullah mengatakan jadikan Abu Bakar dan Umar itu sebagai qudwah setelahku nanti, itu dalil yang sangat jelas bahwa keduanya wafat di atas Islam. Tadi bantahan terhadap orang-orang siapa? Syiah. Orang Syiah ini paling benci sama Abu Bakar dan Umar. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah, ya akhwat Islam, wujubur ruju' ila fahmi sahabah, wajibnya kembali kepada pemahaman para sahabat, terutama ulama-ulama mereka. Dan ini sangat urgen, Pak, karena sudah sering kali kita sebutkan tentang pentingnya merujuk pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan hadis. Bahkan orang yang berpaling dari pemahaman sahabat dijamin sesat, Pak, pasti sesat itu. Ya, kata Imam Al-Barbahari begitu. Kata beliau apa? Kata beliau, wal asas alladhi tubna alaihil jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, pasti ia sesat dan berbuat bid'ah. Maka siapa saja yang tidak mau mengambil dari para sahabat, dia pasti sesat di akal Islam. Ya. Maka dari itu, ya akhi, ini nas yang sangat sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kewajiban untuk mengambil para sahabat. Banyak lagi nas-nas yang lain dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga kita ambil faedah keutamaan Ammar, Ammar bin Yasir. Di mana Ammar bin Yasir seorang sahabat yang mulia. Nabi mengatakan wahtadu bihadi Ammar, dan ikutilah petunjuk Ammar bin Yasir. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan kenapa, kata Rasulullah SAW, Ammar tidaklah diberikan pilihan antara dua permasalahan kecuali ia selalu memilih yang paling rasyid, yang paling apa, yang paling mendekati kebenaran. Itu menunjukkan kepada kefakihan Ammar, Pak. Sebab ketika Rasulullah mengatakan Ammar tidaklah diberikan pilihan antara dua perkara kecuali ia pasti memilih yang lebih apa? Yang lebih terbimbing, yang lebih baik. Enggak mungkin seseorang itu bisa tepat di dalam mengambil sebuah sikap ketika ia dipilihkan dua perkara, kemudian ia tepat di dalam memilihnya kecuali karena kefakihan, Pak. Makanya kan kata para ulama apa? Laisal faqih man la ya'riful halal minal haram, man ya'riful halal minal haram. Bukanlah orang faqih itu orang yang hanya bisa tahu ini halal ini haram. Bukan orang faqih itu. Orang yang faqih itu orang yang tahu derajat halal dan derajat haram. Dia tahu, ya, derajat amal mana yang harus didahulukan, mana yang harus lebih dipilih, sehingga ketika bertabrakan padanya dua perkara, ya, yang sama-sama baik, maka ia bisa mengetahui, oh ini yang lebih baik daripada ini. Kalau ia dipilihkan, kalau dua-duanya buruk, dia bisa menimbang, oh ini lebih buruk daripada yang ini, sehingga ia ambil yang lebih ringan keburukannya. Ini butuh kepada kefakihan, ya. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahtadu bihadji Ammar, ambil petunjuknya Ammar bin Yasir itu, ya. Watamassaku bi ahdi ibni Mas'ud, dan berpeganglah kepada ahadnya Ibnu Mas'ud. Dan ini juga menunjukkan akan keutamaan Ibnu Mas'ud, Pak. Dan memang Ibnu Mas'ud itu termasuk ulama sahabat, Pak. Ya. Keilmuan beliau masya Allah, murid-murid beliau juga banyak, ya. Makanya kata Ali bin Madini, ilmu sahabat itu terkumpul pada beberapa orang. Di antaranya Umar, Ali, di antaranya Ibnu Abbas, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis 1234. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan Tayalisi dan Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, juga Imam Ahmad. Tirmidzi dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Sufyan, dari Habib bin Abi Thabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Tirmidzi berkata, hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih. Pasti maksudnya hasan sahih Tirmidzi, Pak. Padahal kan hasan itu bukan hadis sahih loh. Iya. Sahih ya sahih, hasan ya hasan. Tapi kenapa Tirmidzi selalu menggabung hasan sahih? Ini satu-satunya ulama yang pertama kali menggabung antara hasan dan sahih. Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar, kalau ternyata hadis tersebut dari dua jalan, maka maksudnya digabungkan, jalan ini hasan, jalan ini sahih. Tapi kalau hadis tersebut jalannya cuma satu, maka maksudnya sahih menurut suatu kaum, hasan menurut kaum yang lainnya. Makanya Imam Tirmidzi menggabung hasan sahih. Iya. Aku berkata, kata Syekh Albani, perawinya semuanya perawi Bukhari Muslim. Akan tetapi sayang, di sini ada Habib bin Abi Thabit. Dan Habib bin Abi Thabit ini terkenal banyak melakukan tadlis. Tahu enggak tadlis? Pernah dengar kan tadlis? Mudallis. Mudallis itu apa, Pak? Hah? Kalau A, si A banyak mengambil hadis dari si B, tapi ada beberapa hadis yang ia tidak dengar langsung dari si B, tapi ia mendengarnya dari si C. Tapi kebetulan si C ini lemah, maka si A kemudian menggugurkan si C. Kemudian dia, si A berkata dari B. Ini namanya tadlis, Pak. Ya. Ini namanya apa? Tadlis. Tapi kalau si A dan si B enggak ketemu, ya, si A sama si B enggak ketemu, tahu-tahu si A berkata begini dari B. Nah, ini namanya tadlis bukan? Bukan. Ini namanya irsal. Namanya apa? Irsal. Ya. Contoh misalnya, kalau antum mengatakan, ya, Ustadz Badru berkata begini, padahal antum gak dengar. Antum mendengarnya dari orang lain, dari anak misalnya. Antum mudallis. Itu namanya antum mudallis. Kenapa? Antum menggugurkan perantara antum dengan anak misalnya. Seakan-akan antum mendengar langsung dari anak, padahal enggak. Ya. Kalau anak berkata begini, Syekh bin Baz berkata, ini namanya mursal, karena anak gak pernah ketemu Syekh bin Baz. Ya, yeah. Walaupun dulu waktu kuliah Syekh bin Baz ada, tapi gak pernah ketemu sama beliau. Maka kalau anak berkata-berkata Syekh bin Baz, ini namanya mursal. Bisa bedain gak? Hah? Bedanya apa, Pak? Coba bedanya apa, yo? Apa bedanya tadlis sama irsal, ha? Apa? Ada perantaranya kan, irsal sama juga sama-sama ada perantaranya sebetulnya. Sama-sama menjatuhkan perantara. Tadlis itu dia bedanya dengan mursal, kalau tadlis itu si A ketemu sama si B dan banyak mengambil hadis dari si B. Tapi ada beberapa hadis yang tidak dia dengar langsung dari si B. Paham enggak? Tapi ia dengarnya dari si C. Kebetulan si C ini lemah. Maka kemudian dia katakan dari B. Dia tidak berani mengatakan haddatsana B. Sebab kalau dia mengatakan haddatsana, dusta dia. Iya. Kalau irsal, si A memang enggak ketemu sama si B atau sezaman tapi enggak pernah dengar hadis dari si B. Lalu dia mengatakan dari B. Bisa enggak bedain antara tadlis dan mursal? Nah, itu bedanya, Pak. Iya. Bingung ya? Iya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada Habib bin Abi Thabit, dia kathiru tadlis, banyak melakukan tadlis. Dan perawi yang dikatakan banyak melakukan tadlis, kalau dia meriwayatkan dengan lafaz an, tidak diterima. Ya, tidak apa? Tidak diterima. Dan ternyata di sini Habib bin Abi Thabit meriwayatkannya dengan an. Di situ dikatakan Habib bin Abi Thabit dari an Sa'id bin Jubair. Berarti enggak diterima dong. Iya. Akan tetapi kata beliau, sanad-sanad yang lainnya menguatkan ya sanad ini, karena adanya beberapa sanad, beberapa jalan yang saling menguatkan. Iya, makanya kalau kita mentakhrij hadis itu harus Pak kumpulin dulu semua jalannya tuh. Caranya mengumpulkan jalan-jalan bagaimana? Ya ke bed buku. Ya, antum cari di buku-buku kitab-kitab hadis. Kitab hadis banyak banget. Syekh Albani pernah bercerita, ya, aku dahulu pernah mencari satu hadis. Lalu kemudian aku ambil buku satu lembar per lembar, aku perhatikan. Ternyata saking asyiknya tak terasa sudah 10.000 lembar. Ya, memang kalau jadi ahli hadis tuh begitu, Pak, harus sabar banget buat mencari jalannya, mencari apa? Syawahidnya, mencari mutaba'atnya. Yang capek itu di situnya tuh, Pak. Iya. Butuh kesabaran, butuh kejelian, butuh penguasaan terhadap perawi hadis. Dia tahu tingkatan-tingkatannya, tobakot-tobakotnya, ya, perselisihan-perselisihannya, apakah itu termasuk syadz atau ziyadatu thiqah, apa tidak. Wah, itu memang ya lumayanlah mengasah otak. Iya. Dari Ibnu Abbas, wa Rasulullah bersabda, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak ada yang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak mungkin benci kepada Ansar. Ya, akhi, ya. Orang yang membenci Ansar itu pasti munafik, Pak. Kenapa? Bagaimana? Ya, ada orang membenci Ansar sementara Ansar itu sudah membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan, Pak. Ketika kaum Ansar itu baiat Aqabah, Kan bayat Aqabah itu ada dua, bayat Aqabah yang pertama dan bayat Aqabah yang kedua. Dan bayat Aqabah yang kedua itu isinya apa, Pak? Yaitu sumpah mereka untuk membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Itu Ansor, Pak. Ya. Kemudian ada orang yang menuduh Ansor murtad. Siapa itu? Syiah lagi. Orang-orang Syiah mengatakan Ansor murtad katanya. La ilaha illallah. Mereka benci kepada Ansor. Maka Rasulullah mengatakan Al-Ansar la yuhibbum illa mu'min wa la yubghidhum illa munafiq, dalam riwayat Muslim, ya. Kaum Ansar itu tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik, dan tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, mencintai Ansar, mencintai Muhajirin, mencintai Ahlul Bait, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, ya. Kita cintai mereka semuanya, ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis 1235. Hadis yang dikutip oleh Imam Nasa'i dari jalan Syu'bah, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Busrah bintu Safwan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi falyatawaddha." Apabila salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangannya, hendaklah ia berwudu. Syekh Al-Albani berkata hadisnya sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Namun sebagian ulama ada yang menganggap katanya sanadnya ini ada penyakitnya. Apa itu? Yaitu terputus antara Urwah dan Busrah. Namun klaim ini kata beliau tertolak. Kenapa? Karena Imam Ahmad meriwayatkan, dia berkata haddatsana Yahya bin Sa'id dari Hisham, ia berkata haddatsani Abi bahwasanya Busrah bintu Safwan. Lihat, Hisham meriwayatkan dari ayahnya, dari Busrah. Berarti ada jalan lain bersambung sahih. Sehingga ya, tuduhan bahwa hadis tersebut lemah karena terputus tertolak. Hadis ini ya akhi menunjukkan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Namun ada hadis lain yang bertabrakan dengan hadis ini, yaitu hadis Talq bin Ali bahwa ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah yang mengenai memegang kemaluan, apakah membatalkan wudu. Kata Rasulullah, ia hanyalah salah satu anggota tubuhmu saja. Innama huwa bid'atun minka. Dan Nabi tidak menyuruhnya untuk berwudu. Dua hadis bertabrakan nih, Pak. Yang satu mengatakan tidak perlu wudu, yang satu mengatakan apa? Berwudu. Sehingga para ulama dalam hal ini, Pak, ya, berbeda-beda pendapat nih, Pak. Ada yang mengambil thariqatul jam'i, yaitu mengkompromikan dua hadis tersebut. Ada yang mengambil thariqatu tarjih, yaitu lebih memilih salah satu hadis tersebut yang paling kuat. Adapun yang pertama, yaitu mengambil thariqatul jam'i, yaitu tata cara untuk mengumpulkan, mengkompromikan dua hadis tersebut. Dan sebetulnya, Pak, ya, tata cara mengumpulkan atau mengkompromikan itu lebih bagus dan lebih selamat daripada tata cara tarjih. Sebab kalau tarjih, konsekuensinya apa? Kita ambil satu hadis, buang hadis yang lain. Tapi kalau kita kompromikan, maksudnya apa? Kita mengamalkan dua-dua hadis. Makanya kata para ulama, apabila ada dua hadis yang saling bertabrakan, masih bisa enggak dikompromikan? Kalau masih bisa kompromikan, kompromikan dulu. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka kita lihat sejarahnya, apakah ini dimansukh atau inas nasikhnya. Kalau tidak bisa juga, kita tarjih. Kalau tidak titarji enggak bisa juga, tawakuf deh, diam dulu deh, jangan diamalin dulu. Iya. Nah, sebagian ulama mengatakan ditarji apa dikompromikan. Ini dua hadis bisa dikompromikan kok. Tapi para ulama berbeda pendapat bagaimana cara mengkompromikannya. Imam Malik mengatakan komprominya ada begini. Kalau kamu memegang kemaluanmu dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Tapi kalau kamu memegang kemaluanmu tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa dibawa memegangnya dengan syahwat? Karena Rasulullah ketika ditanya oleh orang Arab Badui itu, ya, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya ia hanyalah bagian dari tubuhmu. Berarti, ya, kata Imam Malik, sama dengan halnya kita megang bagian tubuh yang lain, tidak dengan syahwat. Berarti ini menunjukkan kalau memang memegangnya dengan syahwat, batal. Kalau tidak dengan syahwat, tidak batal. Cuma masalahnya, Pak, untuk mengatakan bahwa gara-gara syahwat batal, ini jadi pertanyaan besar. Sekarang, kalau gara-gara syahwat batal, konsekuensinya antum kalau habis wudu kemudian lihat perempuan syahwat, batal. Padahal tidak ada satupun ulama yang mengatakan batal. Habis wudu lihat perempuan, wow, syahwat gitu kan. Tapi tidak keluar madhi. Kalau keluar madhi beda lagi, jelas seluruh ulama mengatakan batal. Tapi ya, untuk dikatakan syahwat ini jadi masalah, Pak. Iya. Bagaimana kalau antum memegang kemaluan dengan syahwat, batal? Oh iya. Bagaimana kalau melihat doang syahwat, batal enggak? Tidak ada satupun ulama mengatakan batal. Ya. Bagaimana kalau memegang istri, batal tidak? Kata mereka enggak batal. Bagaimana kalau memegang istri dengan syahwat tapi tidak keluar madhi, batal tidak? Tidak batal. Gimana coba, Pak? Makanya patokan kata-kata syahwat ini muskil bagi saya. Sementara sebagian ulama ya, mengkompromikannya dengan apa? Perintah berwudu itu menunjukkan kepada perintah yang tidak wajib. Karena kaidah usul fikih mengatakan perintah itu pada asalnya wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Dan di sini Nabi memerintahkan siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Ini perintah. Tapi ada hadis lain yang memalingkan kepada wajib kepada dari wajib kepada sunnah. Itu hadis yang tadi Talak bin Ali. Ketika Nabi ditanya tentang memegang kemaluan, kata Nabi, ia hanyalah bagian dari tubuhmu saja. Sehingga kata mereka, pengkompromiannya adalah perintah memegang itu menunjukkan yang lebih baik berwudu. Sedangkan kalau tidak berwudu tidak apa-apa. Berarti dibawa perintah itu kepada sunnah. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kepada pendapat Syekhul Islam ini saya condong, Pak. Dan mereka yang mengambil tata cara tarjih pun beda-beda. Ada yang lebih mentarjih hadis Talak bin Ali seperti gurunya Imam Bukhari itu Ali bin Madini. Ada yang lebih mentarjih hadis Busrah bintu Sofwan ini seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya. Namun sudah saya sebutkan tadi, Pak, tariqatul jam'i mengumpulkan atau mengkompromikan dua hadis itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan mengkompromikan itu kita mengamalkan dua-dua hadis. Beda kalau tarjih itu berarti apa? Ambil satu hadis, buang hadis yang lainnya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. Hadis yang dikutip Ibnu Majah, ia berkata haddatsana Hisham bin Ammar. Ia berkata haddatsana Al-Hiqal bin Ziyad. Ia berkata haddatsana Hisham bin Hassan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyakul ahadukum biyaminih wal yashrab biyaminih wal ya'khudh biyaminih wal yu'ti biyaminih fa inna syaitan ya'kul bishimalih wa yashrab bishimalih wa yu'ti bishimalih wa ya'khudh bishimalih." Hendaklah seseorang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, dan mengambil pun dari kanan kiri. Al-Busiri berkata sanadnya sahih. Syekh Al-Albani berkata semuanya thiqat dari perawi Bukhari dan Muslim kecuali satu, siapa? Hikal bin Ziyad ini. Dia perawi Muslim saja. Iya. Dan Hisham ini juga perawi Bukhari saja. Tapi Hisham bin Amr ini ada padanya kelemahan. Iya, akan tetapi hadis ini sahih insyaallah. Kenapa? Karena hadis ini telah disebutkan dalam jalan-jalan yang lain. Iya. Di sini kita ambil faedah, Pak. Yang pertama, perintah makan dengan tangan kanan. Iya, minum dengan tangan kanan. Tapi para ulama berbeda pendapat, Pak. Perintah ini hukumnya wajib apa enggak? Iya. Sebagian mengatakan enggak, sebagian mengatakan wajib. Ada sebuah kaidah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah perintah itu pada asalnya wajib apa enggak sih? Sebagian ulama mengatakan apa katanya? Perintah pada asalnya wajib. Larangan pada asalnya haram. Pendapat jumhur. Dalilnya ayat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang yang menyelisih perintah Rasul tuh untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Berarti orang yang menyelisih perintah Rasul diancam dengan apa? Azab. Berarti ini menunjukkan bahwasanya perintah itu menunjukkan kepada apa? Wajib. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, perintah itu pada asalnya sunnah, enggak wajib. Tapi ini pendapat lemah. Sebagian lagi berpendapat perintah itu harus dilihat. Kalau perintah itu berhubungan dengan ibadah, maka pada asalnya wajib. Tapi kalau perintah itu berhubungan dengan adab, maka pada asalnya sunnah. Sampai ada dalil yang menunjukkan kepada wajib. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan condong kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi dibedakan antara perintah yang bersifat ibadah dengan perintah yang bersifat apa? Adab. Kalau perintah yang bersifat ibadah hukumnya apa pada asalnya? Wajib. Tapi kalau yang sifatnya adab apa? Sunnah. Sedangkan makan, ya makan dengan tangan kanan itu ibadah apa adab, Pak? Adab. Maka dari itu, ya, berarti ini berhubungan dengan adab. Berarti sunnah dong. Betul, tapi ada hadis lain yang menunjukkan wajibnya. Itu Nabi mengatakan, akan tetapi hadis ini menunjukkan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, karena setan makan dengan tangan kiri. Sedangkan menyerupai setan haram tidak, Pak? Haram. Berarti ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan itu hukumnya apa? Wajib. Walaupun itu masalah adab, tapi masalahnya ada qarinah dan dalil lain yang menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib, ya akhal Islam. Iya. Nah ini ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, bahwa tangan kanan hendaknya digunakan dalam perkara-perkara yang baik, sedangkan tangan kiri digunakan dalam perkara-perkara yang tidak baik. Iya. Seperti makan baik, minum baik, mengambil baik, memberi baik. Tapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya tidak baik, pakai tangan apa? Tangan kiri. Cebok. Iya. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya enggak baik itu disyariatkan pakai tangan kiri. Hadis selanjutnya 1237. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Asakir dari Muhammad bin Isa bin Yazid Ar-Tursusi. Ia berkata, akhbarana Ishaq bin Muhammad dari Usama bin Zaid dari Zaid bin Aslam dari Abu Salih dan Atha bin Yasar dari Abu Hurairah. Qal, ia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamurrun fayaqul Rasulullah, ya Abu Hurairah, man hadha? Faqul fulan, fayaqul ni'ma Abdullah fulan. Wa yamur fayaqul man hadha ya Abu Hurairah, faqul fulan, fayaqul bi'sa Abdullah. Hatta marra Khalid ibn al-Walid faqultu hadha Khalid ibn al-Walid ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, ni'ma Abdullah Khalid sayfun min suyufillah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Rupanya ada beberapa sahabat yang lewat. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, itu siapa yang lewat? Dia kata Abu Hurairah, si fulan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia sebaik-baiknya hamba Allah. Lalu lewat lagi orang lain. Lalu Abu Hurairah, Rasulullah bertanya lagi, itu siapa ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, itu si fulan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu seburuk-buruknya hamba Allah. Sampai kemudian lewatlah Khalid ibn al-Walid. Maka kemudian Rasulullah bertanya, maka Abu Hurairah berkata, itu dia Khalid bin Walid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia adalah sebaik-baiknya hamba Allah. Dia adalah salah satu pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani berkata sanadnya lemah. Perawinya thiqat kecuali Ishaq bin Muhammad ini, yaitu Al-Farawi. Akan tetapi ia lemah, karena Al-Hafidz mengatakan shadukun kaf fasa'a hifdhuhu, dia shaduk kemudian menjadi buta, akhirnya kemudian buruk hafalannya. Iya. Dan At-Tursusi ini muhaddithun rahal, tapi ia dituduh mencuri hadis. Apa mencuri hadis, Pak? Hah? Gimana mencuri hadis? Apakah mencuri kitab-kitab ahli hadis gitu, curiin? Bukan itu maksudnya. Mencuri hadis itu begini, Pak. Kalau ada satu hadis terkenal dari jalan fulan bin fulan dari fulan dari fulan, terkenalnya dari jalan itu. Kemudian tiba-tiba antum mengklaim bahwa saya juga meriwayatkan hadis tersebut dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Ngaku-ngaku gitu, Pak. Iya. Yeah. Padahal sebetulnya yang masyhur itu dari si fulan, dari si alan, dari si fulan. Tapi antum ngaku-ngaku meriwayatkan dari si fulan juga. Ini namanya mencuri hadis. Seakan-akan antum ingin diakui, ya, bahwa itu hadis antum, padahal bukan. Dan mencuri hadis ini, ya, kalau dia tertuduh mencuri hadis, maka dia lemahnya sangat, Pak. Kalau ada orang disebut pencuri hadis, berarti apa? Lemahnya sangat-sangat lemah itu, Pak. Karena pencuri hadis itu sama dengan dusta. Ya, berdusta dia. Ikhwata Islam, jazakumullah wa iyyakum. Kemudian ia meriwayatkan dari jalan Ahmad dan dalam musnadnya dari Hashim bin Hashim dari Ishaq bin Al-Harith bin Abdullah bin Kinanah dari Abu Hurairah. Secara ringkas, tapi tidak disebutkan padanya saifun min suyufillah. Demikian pula Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalan Nu'aim bin Hammad, ia berkata haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdul Wahid bin Abi Aun dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah. Dan dari jalan Zubair bin Bakar ia berkata haddatsana Ya'qub bin Muhammad bin Isa Az-Zuhri dari Abdul Aziz bin Muhammad dengannya. Dan dari jalan Al-Faqihi Ia berkata haddatsana Abu Yahya bin Abi Murrah, ia berkata haddatsana Ya'qub bin Muhammad dengannya. Syekh Al-Albani berkata, dua jalan tersebut yang terakhir dari Abu Hurairah menguatkan hadis tersebut. Karena jalan yang pertama perawinya semuanya thiqat. Ya, kalau bukan karena perkataan Ibnu Abu Hatim yang mengatakan bahwa Ibnu Kinanah meriwayatkan dari Abu Hurairah secara mursal. Ya. Adapun yang lainnya perawi-perawinya thiqah, sehingga ia mutasil jayid, bersambung dan jayid sanadnya. Sehingga hadis ini juga mempunyai jalan-jalan yang lain sehingga menjadi sahih. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Keutamaan siapa? Khalid bin Walid. Rasulullah mensifati Khalid bin Walid itu dalam riwayat yang lain yang sahih, Saifun min suyufillah, yaitu salah satu pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan memang, Pak, dalam sejarah hidupnya Khalid enggak pernah kalah perang tuh. Dulu waktu Rasulullah SAW kalah di perang Uhud, siapa yang jadi pemimpin pasukan perangnya? Ya, Quraisy. Khalid. Ya, makanya Khalid bin Walid itu luar biasa, Pak. Di zaman Abu Bakar, Khalid tuh enggak pernah kalah. Sampai-sampai pasukan tuh kalau ngelihat Khalid bin Walid datang, wah, yakin menang udah. Dan memang benar. Di perang Mu'tah, kaum muslimin jumlahnya 30.000. Tentara Romawi 200.000. Rasulullah SAW menugaskan beberapa sahabat. Ternyata meninggal semua sahabat itu. Ternyata bendera diambil oleh Khalid bin Walid. Menang, masya Allah. Di zaman Umar, Umar takut, khawatir ini orang-orang bakalan gulu sama Khalid ini. Akhirnya Khalid dipecat sama Umar, diganti sama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak gulu terhadap Khalid bin Walid. Supaya orang-orang tidak tawakal kepada Khalid bin Walid. Karena orang-orang tuh kalau ngelihat nggak ada Khalid, ya kalau ada Khalid, wah pasti menang dah, gitu. Akhirnya Umar yang mengganti Khalid, diganti bukan jadi pasukan panglima perang lagi, tapi jadi tentara biasa. Iya. Tapi itu juga nggak pernah kalah, Pak. Itu luar biasanya Khalid bin Walid itu. Meninggalnya ternyata bukan di medan perang, Pak, di atas kasur. Iya. Beliau padahal, wah, yang namanya perang itu luar biasa gitu. Dan keinginan beliau untuk mati syahid luar biasa. Tapi gimana lagi, Allah takdirkan Khalid bin Walid meninggal di atas kasur. Tapi tentunya, Pak, walaupun ia meninggal di atas kasur, ia tetap diberikan oleh Allah pahala mati syahid dengan niatnya tersebut. Iya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini dan tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.